بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Beliau sebutkan pada poin yang ke-6, wa'lam annan nasa lam yabtadi'u bid'atan qattu hatta taraku minas sunnati misliha fahdharil muhdatsati minal umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa dalalata wa ahliha finnar. Dan ketahuilah bahwa manusia tidaklah mereka melakukan satu kebid'ahan pun kecuali pasti mereka meninggalkan dari sunnah yang sepertinya, sebagaimana ia lakukan bid'ah, ia tinggalkan sunnah yang semacam itu. Maka takutlah, berhati-hatilah dari segala perkara yang baru yang tidak dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang setiap demikian itu bid'ah dan setiap kebid'ahan itu sesat, kesesatan dan orang-orangnya di neraka. Pernyataan Imam Barbahari ini adalah hak dan begitu kenyataannya. Setiap ahlul bid'ah pasti akan meninggalkan nusus syar'iyah dari nas-nas Quran maupun nas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian mereka dipalingkan dengan kebid'ahan mereka, dipalingkan dari dalil yang sahih. Dalam perkara asma wa sifat misalnya, terkait tauhidul asma wa sifat, nama dan sifat keagungan bagi Allah, mereka yang tidak menetapkan sifat-sifat itu, atau mereka yang menyelewengkan makna sifat itu kepada makna yang batin, maka pasti ayat dan sunnah yang menetapkan sifat-sifat Allah mereka tinggalkan. Sebagai gantinya mereka yakini dan mereka ambil makna-makna batin terhadap sifat Allah. Sebagai gantinya mereka yakini mazhab yang batil terkait nama dan sifat Allah. Sebagai contoh, sifat ulu bagi Allah atau istiwa Ya Allah itu tinggi di atas arsy. Sekian banyak nusus dari ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasul, belum lagi asar dari para sahabat, dari para tabi'in. Semua ini mereka tinggalkan. Sebagai gantinya, mereka meyakini bahwa Allah itu berada di mana-mana. Bahkan mereka terseret karena kebid'ahan ini sampai pada keyakinan hulul bahwa na'udzubillah mereka yakini Allah masuk dan menyatu pada dirinya, atau wahdatul wujud, bahwa semua yang diwujud ini, semua yang ada di alam, di kaun, itu adalah wujud Allah, bukan makhluknya. Karena Allah berada di mana-mana, awal keyakinan mereka. Mereka ambil kebid'ahan terkait sifat Allah. Allah di mana-mana, Allah menyatu, semua wujud adalah Allah. Bid'ah. Karena ini yang mereka ambil, mereka tinggalkan sunnah yang seperti itu. Yang seharusnya di tempat itu, yang seharusnya dalam permasalahan itu yang mereka yakini, yang ada di dalam sunnah. Sebagaimana Quran dan sunnah tetapkan bahwa Allah menetap di atas arsy, tinggi, beristiwa. Sekian banyak nusus, ar-Rahman alal arsy istawa. Yunazzilu minas sama, Allah turunkan dari langit, berarti Allah di atas. Semua ini ditinggalkan karena kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Demikian pula yang bertawassul dengan tawassul-tawassul bid'ah, bertawassul dengan person-person tertentu, atau dengan kemuliaan dan kedudukan orang-orang tertentu, mungkin itu nabi, mungkin itu orang soleh, atau yang selainnya. Mereka bertawassul dengan semua itu. Bertawassul dengan nama Syekh Fulan bin Fulan, atau Wali Fulan bin Fulan, atau dengan kedudukannya, seperti yang sering mereka bawakan dalam qasidah-qasidah mereka, dalam doa-doa atau wirid-wirid mereka. Tawassalna bi bismillah, seperti yang mereka katakan, kita bertawassul dengan bismillah. Wabil hadi rasulillah, bertawassul pula mereka dengan al-hadi, yaitu Rasulullah SAW, manusia. Wabi mujahidil ummah, dan setiap mujahid yang berjihad di umat ini, di ahlil badr, ya Allah, dengan ahlil badr pula mereka bertawassul. Tawassul bid'ah. Ini yang mereka ambil, ini yang mereka lakukan. Maka mereka tinggalkan di tempat itu, dalam permasalahan itu, sunnah. Karena sunnah mengajarkan bahwa tawassul itu dengan nama Allah, sifatnya, bertawassul dengan amalan soleh, ditinggalkan oleh mereka. Sunnah mengajarkan, Quran pun membimbing. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, bagi Allah asma'ul husna, berdoalah dengan nama-nama Allah itu, ya Rahman, ya Rahim, irhamna, ya Ghafur, ighfir lana, dan yang semacam itu. Bertawassul dengan nama Allah itu perintah Allah. Bertawassul dengan amalan saleh itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. bagaimana kisah tiga orang yang terjebak di dalam goa tertutup oleh batu besar, masing-masingnya bertawassul dengan amal saleh mereka. Yang satu karena baktinya kepada orang tuanya, tidak ingin anak istrinya minum susu sebelum kedua orang tuanya, sampai mereka meronta-ronta menangis. Dia gak ingin mendahulukan keluarganya sebelum orang tuanya yang sedang tidur, ditunggu sampai bangun. Yang satu karena meninggalkan zina dalam keadaan posisi dia sudah di atas tubuh si wanita yang dia cintai. Yang satu karena amanat menjaga harta budaknya, lalu dia kembangkan jadi kambing-kambing beranak pinak jadi banyak, dia belikan sapi-sapi beranak pinak jadi banyak, dia belikan unta beranak pinak banyak. Ketika budaknya datang, mana hartaku itu? Di lembah itu semua yang kamu lihat, kambing, sapi, unta, diambil semuanya. Padahal amal saleh. Mereka enggak mau bertawassul dengan ini. Padahal itu yang diajarkan dalam sunnah. Selalu demikian. Yang diajarkan dalam sunnah ditinggalkan. Sebagai gantinya kebid'ahan lah yang mereka lakukan. Demikian dalam segala bentuk kebid'ahan. Pasti ketika orang melakukan bid'ah, di tempat itu, dalam permasalahan itu, pasti sunnah ia tinggalkan. Betapa ruginya, betapa sengsaranya, mereka telah dipalingkan dari sunnah, dipalingkan dari kebenaran akibat kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka perbuat. Begitu pula tarekat-tarekat sufiyah, baca-baca doa, baca-baca wirid yang direkayasa, dibuat oleh syekh-syekh tarekat mereka. Baca ini sekian ratus kali, baca ini 1000 kali, baca itu seusai sholat ini, baca sekian ini itu. Dia tinggalkan sunnah. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan segala sesuatu. Seusai sholat, baca ini, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu Akbar, ayat kursi, dan yang lainnya. Doa-doa, zikir, pagi, seusai subuh, petang hari, seusai asar. Terlewat semua itu dari mereka. Tanyakan, coba kamu kalau menemui orang-orang semacam ini yang suka baca ini, baca itu, wirid-wirid bid'ah yang kadang dibaca ratusan kali, ribuan kali di malam Jumat, di tanggal sekian, di bulan itu. Tanya ke mereka, Anda kalau habis asar atau habis subuh baca apa? Zikir sobah, masa, gak akan dia tahu. Meninggalkan sunnah. Makanya kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, wahakadha ahlul bid'ah la tajidu ahadan taraka ba'da sunnah allati yajibu tasdiqu biha wal amal illa waqa'ati bid'ah. Demikianlah kata beliau, ahlul bid'ah tidak akan kamu dapati salah satu dari mereka meninggalkan sebagian dari sunnah Rasul yang wajib untuk dipercaya, wajib untuk diamalkan. Ketika itu mereka tinggalkan, penggantinya bid'ahlah yang mereka perbuat. Wala tajidu sahiba bid'ah illa taraka syai'an minas sunnah. Setiap kamu dapati pelaku bid'ah melakukan bid'ah, pasti sunnah dalam bab itu, dalam masalah itu telah dia tinggalkan. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana yang tersebutkan di dalam hadis, mabtada'a qaumun bid'atan illa taraku minas sunnati mislaha. Suatu kaum ketika melakukan bid'ah, kecuali pasti mereka meninggalkan sunnah yang seperti itu. Atau dilafat Musnad Imam Ahmad, illa rafa'a mitlaha minas sunnah, terangkat yang seperti itu dari sunnah. Hadis ini di dalam sanadnya ada Abu Bakar ibn Abi Maryam, yang didhaifkan oleh para ulama. Namun ada riwayat lain dari Hasan ibn Atiyah rahimahullah di Musnad Darimi, semakna dengan itu kata Imam Hasan bin Atiyah, mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha thumma la yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah. Suatu kaum ketika melakukan bid'ah dalam agama mereka, kecuali pasti Allah cabut dari sunnah mereka yang seperti bid'ah itu dalam permasalahan itu, dan itu tidak akan dikembalikan kepada mereka sampai yaumul qiyamah. Sanad riwayat ini sahih sampai Hasan bin Atiyah rahimahullah. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah. Ala kulli hal, kembali kepada pernyataan Syekhul Islam rahimahullah, waqad qala ta'ala, Allah pun berfirman dalam Quran Al-Ma'idah 14, fanasu hadzan mimma dzukiru bih fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha. Mereka melalaikan bagian yang mereka telah diingatkan padanya, maka kami timpakan kepada mereka permusuhan dan kebencian. Arti ayat, ketika mereka meninggalkan bagian yang mereka telah diingatkan, yang seharusnya itu yang mereka amalkan, mereka tinggalkan, maka sebagai gantinya mereka ambil ajaran yang lain yang tidak diajarkan kepada mereka. Dan karenanya terjadi di antara mereka kebencian dan permusuhan. Itu pula yang Allah sebutkan di dalam Zukhruf 36. وَمَنْ يَعْشُوْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. yang berpaling dari zikir Rahman kami jadikan untuknya syaitan, dan itu sebagai partnernya, temannya. Ai an dzikril ladzi anzalahu Rahman, dari zikir yang diturunkan oleh Rahman. Juga Allah sebutkan dalam Taha 123 124, faman ittaba'a hudai fala yadhillu wala yashqa, yang mengikuti hidayahku dia tidak akan sesat, dia tidak akan celaka. Wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Tetapi yang berpaling dari zikirku baginya kehidupan yang sempit, dan kami kumpulkan di hari kiamat dalam keadaan dia buta, wal iyadu billah. Juga dalam Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikuti yang diturunkan kepada kalian dan jangan ikuti yang selain itu dari sesembahan-sesembahan selain Allah, peribadatan kepada selain Allah. Tapi sedikit dari kalian yang mau ingat, selalu demikian diperintah untuk taat, mengambil, mengikuti yang diturunkan kepada mereka, dan dilarang untuk mengambil yang lain, untuk melakukan sesuatu yang lain yang tidak diajarkan kepada mereka. Yang berpaling meninggalkan apa yang Allah turunkan pasti syaitan yang bersamanya. Demikian manusia di antara dua, imma dia ambil yang Allah dan Rasul ajarkan maka dia tinggalkan yang selain itu, atau ketika dia tinggalkan itu pasti dia akan lakukan ajaran-ajaran syaitan. Bid'ah. Fa'amara bittiba'i ma anzala wa naha ma anzala wa naha amma yudadu dhalika wa huwa tiba'u awliya min duni. Demikian Allah perintahkan kepada hambanya untuk mengikuti yang Allah turunkan kepada mereka. Allah melarang mereka untuk mengikuti yang bertentangan dengannya. Faman lam yattabi ahadahuma ittaba'al akhar. Maka orang yang enggak mau mengikuti salah satu dari dua ini pasti mengikuti yang lain. Yang diikuti cuma dua, imma Allah atau yang selainnya. Yang Allah turunkan atau yang tidak Allah turunkan. Yang diajarkan Rasul atau yang tidak diajarkan. Kalau dia ikuti, dia ambil yang Allah turunkan, yang Rasul ajarkan, pasti yang lain dia tinggalkan. Atau dia tidak mau ambil yang Allah turunkan, dia tidak mau ambil yang Rasul ajarkan, pasti dia akan ambil yang lainnya. Walihada qala wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Makanya Allah sebutkan, dan dia mengikuti selain jalan mukminin. Di An-Nisa 115. Qala ulama, kata para ulama, man lam yakun muttabi'an sabilahum kana muttabi'an ghaira sabilihim. Ketika Allah melarang sekaligus mencela yang mengikuti selain jalan mukminin, para ulama sebutkan berarti orang yang tidak mengikuti jalannya mukminin, pasti dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Fastadallu bidzalika ala anna ittiba'a sabilihim wajib. Maka ini dalil bagi para ulama bahwa mengikuti jalan mukminin itu berarti wajib. Falaisa li ahadin an yakhruja amma ajma'u alaih. Tidak boleh bagi siapapun untuk keluar dari ijma' yang telah disepakati oleh mukminin, dari para sahabat, tabi'in, dan yang berikutnya dari a'immah. Kata beliau, wa kadzalika man lam yaf'alil ma'mur. Begitu pula orang yang tidak mau melakukan perintah yang diperintah Allah, yang diperintah Rasulnya, dia nggak mau amalkan. Fa'ala ba'dal mahdur, pasti dia akan melakukan yang dilarang. Yang tidak diperbolehkan itu yang akan dia lakukan. Wa man fa'ala al-mahdzur lam yaf'al jami'al ma'mur. Dan orang yang melakukan larangan berarti dia tidak melakukan keseluruhan dari perintah yang Allah perintahkan. Fala yumkinul insan an yaf'ala jami'a ma umira bihi ma'a fi'lihi li ba'di ma habar. Maka enggak mungkin manusia itu menjalani semua yang diperintahkan kepadanya sementara dia melakukan sebagian yang dilarang. Kalau dia lakukan sebagian yang dilarang, berarti dia belum menjalankan semua perintah. Wala yumkinuhu tarku kulli ma hadara ma'a tarkihi li ba'di ma amar. Begitu pula manusia itu tidak mungkin meninggalkan semua yang dilarang jika dia meninggalkan sebagian yang diperintah kepadanya. Fa inna tarka ma hadar min jumlati ma umira bih. Karena meninggalkan yang dilarang itu termasuk menjalankan perintah. Karena manusia diperintah untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, sebagaimana mereka diperintah untuk menjalankan perintah-perintahnya. Fahuwa ma'mur wa minal mahdur tarkal ma'mur. Maka hamba selalu diperintah oleh Allah Rabbnya. Dan termasuk hamba itu mahdzur, hamba itu juga dilarang. Mereka diciptakan untuk menjalankan perintah, untuk diperintah dan untuk dilarang. Diperintah menjalankan perintah, dilarang untuk menjalani larangan-larangan syariat. Termasuk yang dilarang baginya adalah meninggalkan perintah-perintah. Dilarang manusia itu meninggalkan perintah Allah, perintah Rasulnya. Fakullu ma syaghalahu anil wajib fahuwa muharram. Maka setiap yang menyibukkan mereka dari yang wajib, berarti itu haram. Kalau dia melakukan bid'ah, dia melakukan sesuatu yang baru, yang tidak Rasul ajarkan, itu akan menyibukkan dia dari yang diperintah. Akhirnya dia tinggalkan sebagian perintah agama dari sunnah-sunnah Rasulnya. Dan dengan itu dia tidak teranggap orang yang menjalankan semua perintah Allah. Tidak teranggap orang yang meninggalkan semua larangan Allah. Wa kullu ma la yumkinu fi'lul wajib illa bihi fa'alaihi fi'luh. Dan setiap perbuatan yang tidak mungkin baginya menjalankan kewajiban kecuali dengannya, maka itu pula wajib untuk dia lakukan. Karena itu sebagai wasilah untuk membantu dia menjalankan yang wajib. Demikian Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa di jilid 7, 173-174. Kembali kepada Imam Barbahari yang mengingatkan fahdharil muhdatsat minal umur. Makanya berhati-hatilah dari setiap perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap kebid'ahan itu sesat. Wa dalalata wa ahlaha finnar, kesesatan dan orangnya di neraka. Tentunya pernyataan Imam Barbahari ini terambil dari nusus, sehingga tahdzir ini dari segala bid'ah, dari segala muhdatsatil umur, sebelum Imam Barbahari telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya dan a'immatut tabi'in setelah mereka, salafus saleh. Larangan, tahdiran, celaan dari beraneka ragam bid'ah, antara lain yang di Sahih Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallam sebutkan, amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Sungguh sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah muhdatsat yang baru diada-adakan. Dan setiap kebid'ahan itu sesat. Begitu pula dalam hadis Irbad Ibn Zariyah radhiyallahu ta'ala an, yang beliau katakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan zarifat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Rasul sampaikan mau'izah kepada kami, mau'izah yang begitu dalam, menyentuh, yang karenanya berlinang air mata kami para sahabat, gemetar kalbu-kalbu kami mendengarnya. Qulna ya Rasulullah, inna hadihi la mau'izatu muwaddi', famada ta'hadu ilayna. Kami pun katakan, wahai Rasulullah, sepertinya ini mau'idah orang yang hendak meninggalkan kami. Mereka menyadari seperti telah dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami, engkau tinggalkan untuk kami? Qala, maka beliau sampaikan, qattaraktukum 'alal bayda, aku telah tinggalkan kalian di atas jalan yang putih. Lailuha kana hariha, lailiha kana hariha, malamnya seperti siangnya. La yazihu anha ba'di illa halik, tidak akan menyimpang dari itu sepeninggalku kecuali pasti dia binasa. Wa man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira, dan yang hidup dari kalian akan mendapati perselisihan yang banyak. Fa 'alaikum bi sunnati, fa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Maka kewajiban kalian untuk berpegang dan mengamalkan ajaranku dan ajaran khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Wa'alaikum bitta'ah, dan kewajiban kalian untuk taat, patuh kepada pemimpin kalian. Wa in abdan habasyian, walaupun dia budak dari Habasyah hitam. Abdu alaiha bin nawajid, pegang ajaranku ini, gigit dengan gigi gerahan kalian. Wa innamal mu'min kal jamalil anif, haitsu man qida in qada, dan seorang mukmin itu seperti onta yang jinak, gampang diarahkan kemanapun dia diarahkan, dia akan nurut. Layaknya onta kalau sudah jinak, gampang disetir, suruh berhenti berhenti, suruh jalan jalan, suruh ke kanan ke kanan, suruh duduk duduk, berdiri berdiri. Maka mukmin pun seharusnya demikian, mudah untuk diperintah, mudah untuk dilarang. Apapun yang Allah dan Rasul perintah kepada dia, dia taati. Apapun yang dilarang, dia tinggalkan, dia ambil apa yang dia tahu dari Allah dan Rasulnya, dia tinggalkan yang selain itu. Demikian pula tentunya hadis irbat di Musnad Ahmad, Darimi dan yang lainnya. Begitu pula hadis ma'ruf di Bukhari Muslim yang Rasulullah SAW sebutkan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd, barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara ini agama yang itu bukan darinya, maka itu tertolak, radd, merdud, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup dari hadis-hadis ini, ditambah lagi dengan peringatan-peringatan ulama dan a'immah yang semakna dengan nusus nabawiyah ini, cukuplah bagi orang yang mukmin untuk menjauh sejauh-jauhnya dari segala yang muhdatsat, yang baru, yang diada-adakan, yang datangnya bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya. Mukmin, sebagaimana para ulama sebutkan, cukup baginya satu dalil, bahkan sudah jelas baginya satu nas. Alhamdulillah. Seperti onta yang jinak, gampang kemudian mengikutinya. Tapi munafik, wal'iyadu billah, kalaupun kamu bawakan kepadanya ratusan atau mungkin ribuan dalil, enggak akan cukup baginya. Ada saja celah yang syaitan bisikkan kepadanya, ada saja syubhatnya. Ya tapi ini kan begini, tapi kalau dari sisi ini, kalau masalah ini, tapi anulah kalau begini bagaimana. Terus dasar dia untuk tunduk, dasar dia untuk taat memang gak ada. Bukan tipe onta yang jinak yang kemudian gampang. Kayak onta kalau berot, kalau mungkin kalian belum pernah tahu onta, gampangannya di sini ya, kuda kah atau apa, sapi. Kalau dia nggak jinak bagaimana? Kamu kekang, kamu tarik, berot dia nggak mau. Kamu suruh ke kanan untuk masuk kandang, dia mintanya keluar. Kamu paksa-paksa, sulit. Nah, kalau jinak kan enak. Sekali kamu arahkan, ayo masuk. Kan tak tenaga. Masuk dia nurut dengan enaknya. Kamu pun gak capek. Beda seorang mukmin dengan munafik. Sifat ngeyelnya, ngeyel itu membantah dan melawan. Padahal permasalahan sudah sangat jelas. Capek kamu menghadapi. Dan belum tentu cukup baginya. Walaupun kamu kerahkan sekian banyak dalil kepadanya. Makanya ketika Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya mengingatkan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhadziru ummatahu minal bid'ah. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya dari bid'ah. Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan dalam Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takuti oleh kalian fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Dampak dari fitnah itu akan menimpa kesemuanya. Nasallallahu alaihi wasallam, akan banyak yang terkena imbasnya. Bukan hanya sekelompok kalian saja, kata Allah. Kata Imam Al-Alusi rahimahullah, tentunya fitnah di dalam ayat ditafsirkan dengan berbagai makna yang semuanya hak. Ditafsirkan dengan syirik. Maka mana ayat wattaqu ditafsirkan, takuti syirik oleh kalian. Jauhi, tinggalkan syirik. Karena dampaknya akan mengena kepada semuanya jika dibiarkan mereka melakukan syirik. Fitnah pula ditafsirkan dengan bid'ah. Maka mana ayat takuti dan tinggalkan bid'ah-bid'ah. Karena sama dampaknya tidak mengena kepada orang-orang tertentu saja, tapi merata kepada yang lain. Murka Allah. Ditafsirkan pula fitnah itu dengan perpecahan dan perselisihan dalam agama. Takuti itu, tinggalkan oleh kalian, karena dampaknya mengena kepada yang lain. Ditafsirkan dengan maksiat-maksiat, dosa-dosa, tinggalkan oleh kalian. Fitnah yang semacam itu, yang Allah ingatkan, dan itu rahmat Allah kepada hambanya, diingatkan, ditahdir oleh Allah mereka agar menjauh, agar berhati-hati, waspada dari segala macam fitnah tadi, agar mereka tidak terkena dampaknya yang menyeluruh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawakan oleh Bukhari dengan sanadnya menyebutkan tentang telaga beliau yang di akhirat nanti yang Allah janjikan untuk beliau. Ana faratukum alal haud. Aku yang pertama mendatangi telaga itu. Di Sahih Muslim disebutkan sifat telaga itu yang sangat luas dan cangkir-cangkirnya yang sangat banyak seperti bintang-bintang di langit. Umat Rasul datang berangsur-angsur datang mendekat ke telaga itu dan meminum airnya, di mana Rasulullah sebutkan man syarib la yadma'u abada, yang meminumnya tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Kata Hafidz rahimahullah, itu pertanda dia masuk surga, karena hanya di surga yang tiada dahaga yang untuk selama-lamanya. Nas'alullah min fadli. Kemudian Rasulullah katakan wala yudadanna aqwamun min ummati, tiba-tiba ada sekelompok dari umat ini yang tertahan mau mendekat tetapi ditahan, dihalau untuk mendekat karena beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui, karena sayangnya kepada umat beliau memohon kepada Allah, ummati ummati, umatku yang itu, umatku yang itu, agar mendapat kesempatan mendekat dan meminum. Tapi kemudian dijawab kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ahdatsu, apa yang mereka ada-adakan. Muhdatsatil umur, ajaran-ajaran baru, bid'ah-bid'ah yang mereka perbuat sepeninggalmu. Atau di lafaz lain, ma badalu ba'dak, yang mereka ubah-ubah, mereka ganta-ganti sepeninggalmu. Maka beliau pun mengaminkan ketetapan Allah, suhqan suhqa liman badalu ba'di, maka jauhlah, maka jauhlah orang-orang yang mengubah-ubah sepeninggalku. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari sengaja setelah ayat tadi, wataku fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, untuk menjelaskan kepada kita bahwa sebab terbesar orang terjerumus ke dalam fitnah yang ditahdir oleh Allah, syirik, bid'ah, perpecahan, perselisihan, dosa, maksiat, mungkar, sebab terbesar orang terjerumus ke dalamnya, yang tentunya berdampak kepada yang lain, perbuatan mereka itu, sebab terbesarnya adalah ahdatsu ba'dak. Ketika mereka melakukan muhdatsat, perkara-perkara baru, ketika mereka tinggalkan sunnah rasulnya, mereka gantikan dengan yang lainnya, mereka ambil dan mereka perbuat yang baru yang bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sunnah ini ditinggalkan, ketika sunnah ini diabaikan, dan sebagai gantinya bid'ah-bid'ah yang mereka perbuat dalam akidah, dalam ibadah, dalam dakwah, dalam manhaj, dalam segala hal, sebab terbesar orang bisa tergelincir dalam fitnah syirik, dalam fitnah bid'ah, dalam fitnah perpecahan, dalam fitnah maksiat. Makanya Imam Malik rahimahullah sebutkan, as-sunnah safinatun nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak. Sunnah itu ibarat kapal Nabi Nuh yang mau naik, dia yang selamat. Yang enggak mau, dia akan binasa, termakan azab. Kalaupun dia berupaya menyelamatkan diri di atas gunung seperti anak Nuh, akan terkena azab jika meninggalkan sunnah. Terjebak dia di dalam fitnah. Karena bahayanya, karena dahsyatnya, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wahdhar sigharal muhdatsati minal umur. maka berhati-hati pulalah. Berhati-hatilah juga. Takuti segala perkara-perkara muhdatsah. Perkara yang baru ini, yang bid'ah ini, kalaupun itu kecil, ringan di mata orang, sepele. Fa inna sigharal bid'ati ta'udu hatta tasira kibara. Karena dari yang kecil-kecil ini dia membesar, membesar, berkembang, berkembang sampai menjadi besar kebid'ahannya. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhihi al-ummah. Begitulah kronologi setiap kebid'ahan di umat ini. Kana awwaluha shaghiran yushbihul haqq. Asal mulanya kecil di mata orang, bahkan menyerupai yang hak, serupa, samar. Fartarra bidzalika man dakhala fiha. Karena kecil, karena samar menyerupai hak, orang banyak tertipu dan masuk di dalamnya. Tsumma lam yastati al-makhraja minha. Terlanjur masuk, sulit dan enggak bisa dia keluar darinya. Fa'azumat, maka kebid'ahan itu menjadi besar. Wasarat dinan yudanu biha, bahkan menjadi agama, layaknya agama diyakini kebenarannya, dibela, dipertahankan kalau orang hendak memeranginya, cemburu kalau ada yang mencela dan menyalahkannya. Agama sudah, layaknya agama, layaknya agama yang kamu yakini kebenarannya, kamu gak akan terima kalau itu disinggung dan dijelekkan. Bid'ah ini pun jadi demikian. Agama diamalkan, dikerjakan, dijaga, dia gak mau meninggalkan. Dan marah emosi kalau itu dicela. فَخَالَفَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ فَخَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ. Dengan itu dia menyelisih صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. Dengan itu dia keluar dari Islam. Kembali muallif Imam Barbahari menekankan tentang bahaya bid'ah, tahdzir demi tahdzir, dari kemarin kita mengkaji dan melihat bagaimana berkali-kali, berlapis-lapis beliau mengingatkan dari perkara bid'ah, dari bahayanya, tahdziran demi tahdziran. Kalau saja beliau hidup di masa ini, mungkin juga enggak akan selamat dari lisan-lisan mereka, jamaah tahdzir ini, Barbahari. Dari awal kitab sampai sekarang isinya tahdzir melulu. Rahimahullah. Beliau jelaskan di sini bahwa bid'ah walaupun itu dianggap kecil oleh manusia, lambat laun dia akan berkembang, berkembang dan jadi besar. Dan seperti disebutkan oleh para a'immah, inna lil hasanah akhawat, kebaikan itu punya akhawat, punya akhwat, punya saudara. Atau mereka katakan, idza ra'aita 'inda ar-rajuli hasanah fa'lam anna laha 'indahu akhawat. Kalau kamu melihat pada seseorang kebaikan, satu, ketahui bersamanya pada orang ini kebaikan itu punya akhwat, punya akhwat yang lain. Artinya punya kebaikan-kebaikan yang lain. Li'annal hasana tajurru ila ukhtiha. Karena kebaikan itu menyeret kamu kepada kebaikan yang lain. Kepada akhwatnya. Sehingga kalau kamu tahu fulan, padanya ada satu sunnah, padanya ada satu amal soleh, kebaikan, maka ketahuilah dia juga punya kebaikan-kebaikan yang lain. Dan itu seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, min barakatil hasanah, dari barokahnya kebaikan, dari barokahnya sunnah, dari barokahnya amalan soleh, nyeret kamu, membawa kamu kepada kebaikan yang lain, yang berikutnya. Wa idza ra'aita 'inda ar-rajuli sayyi'ah fa'lam annalaha 'indahu akhawat. Sama, kalau kamu dapati pada seseorang kejelekan, maka ketahui padanya dia juga punya kejelekan-kejelekan yang lain. Punya akhwat, kejelekan itu gak sendirian. Dan itu min syu'mis sayyi'ah, dari celakanya kejelekan, menyeret kepada kejelekan yang lain. Terseret kamu dari satu maksiat kepada maksiat yang berikutnya. Kamu terasa atau tidak, sadar apa enggak, dari satu kemaksiatan itu terkondisikan kepada maksiat yang lain. Terseret kepadanya. Makanya satu kejelekan kalau kamu lihat dari seseorang, maka berhati-hatilah. Bukan hanya kejelekan itu yang ada padanya, ada yang lain yang belum tampak bagimu. Itu buruknya kejelekan, buruknya bid'ah, buruknya maksiat, wal'iyadzu billah. Demikian hingga menumpuk dan menjadi besar dan besar. Di dalam hadis di Musnad Ahmad dan Musnad Tayalisi Abu Dawud, juga Tabrani, Rasulullah SAW sebutkan, iyyakum wa muhqiratiz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yahlikanhu, hatta yuhlikannahu. Hati-hati kamu dari dosa-dosa yang disepelekan. Ini karena dianggap kecil, dianggap sepele. Karena itu akan menumpuk dan menumpuk menjadi banyak, sampai dosa-dosa itu yang akan menghancurkan dirinya. Alhamdulillah. Seseorang mungkin menampakkan di hadapan orang lain madharus shalah, tampilan orang soleh itu yang orang lihat pada dirinya. Sementara di belakang ia lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, yang ia sembunyikan dari orang lain. Makanya para ulama ketika mengingatkan tentang su'il khatimah, na'udzubillah min dzalik, akhiran yang jelek, manusia mati, ajalnya datang kepadanya dalam keadaan dia su'ul khatimah, padahal itu yang menentukan al-amal bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirannya, hatamannya, penutupnya seperti apa. Terkadang orang mendapatkan su'ul khatimah yang tampak di mata orang, orang ini orang baik. Mungkin padanya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang ia sembunyikan, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi kebiasaan baginya, sekali, sekali, dua kali, tiga kali. Dia mudmin, menjadi ketagihan dalam menjalani semua itu. Dan Allah Maha tahu segala sesuatunya. Orang-orang semacam inilah yang Rasulullah katakan, ulaika qaumun idza khalau intahaku hurmatillah. Kalau mereka menyendiri, enggak ada yang tahu, intahaku, mereka pun melanggar keharaman-keharaman Allah. Sehingga matinya su'ul khatimah. Wal'iyadu billah. Berusaha menipu yang ia tampakkan kesolehan, ketaatan, sementara hakikat dirinya fasid, rusak. Padahal Allah Maha tahu. Maka berhati-hatilah kita semua dari setiap amalan yang tidak diridhai Allah, dari segala sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu semula dianggap sepele, cuman ini, cuman segini, cuman melakukan ini sebatas ini. Ini yang diingatkan oleh Imam Barbahari, hati-hatilah yang sedikit itu menumpuk-menumpuk jadi banyak, banyak jadi besar-besar. Makanya pula dalam Bukhari Muslim Rasulullah sebutkan la'anallahu sariq yasriqul baydah fatuqta'u yaduh yasriqul habl fatuqta'u yaduh. Allah melaknat pencuri. Dia mencuri telur. Telur. Dipotong tangannya. Dia mencuri tali, dipotong tangannya. Seperti yang para ulama sebutkan, bukan berarti pencuri tali atau telur dipotong tangannya, had, hudud. Karena tentunya pencurian ada nisabnya, enggak semua pencurian dipotong tangan, enggak ada syarat ma'ruf dalam fiqih. Ada batasan minimal untuk orang itu dipotong tangannya dalam harta yang dia curi. Tetapi yang dimaksud hadis tahdzir, peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk orang tidak membiasakan mencuri. Awalnya dari yang ringan-ringan, yang kecil-kecil ini, tali, seutas tali dia curi. Padahal itu hak orang. Nanti telur dia curi. Terbiasa dengan yang sepele-sepele, yang kecil-kecil ini. Terus akhirnya dia ketagihan, ketagihan ingin mencuri ini, ingin mencuri itu. Sampai pada akhirnya dia mencuri yang besar-besar, yang bernilai mahal, mencapai nisab dan akan dipotong tangannya ketika itu. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang kecil-kecil. Terkhusus ini pencurian nas'alullah al-afiyah wassalama bisa menjadi penyakit. Ya karena terbiasa ketagihan. Penyakit sehingga dia mencuri bahkan sesuatu yang tidak berharga dan sepele. Tapi dasar sudah menjadi penyakit, jadi hobi, ya dia curi. Seperti yang Rasul katakan, tali, telur, dan yang semisalnya. Dia curi pensil orang, pena orang, mungkin apa misalnya, buku memo atau apa. Nah, kalau itu barang-barang yang sehari-hari, atau bahkan dia tidak membutuhkan sesungguhnya. Biasanya pencuri kan karena hajat ya, karena dia nggak makan atau nggak punya biaya untuk hidupnya, untuk keluarganya, dia butuh uang, butuh dia, maka terpaksa dia mencuri karena kebutuhan. Dosanya tetap dosa, cuman tadi seringnya karena kebutuhan. Tapi karena ini sudah menjadi penyakit, waliyadzubillah, hatta dia gak butuh. Jadi dalam keadaan gak perlu. Tetapi dasar penyakit, gatal tangannya melihat barang-barang di depannya. Ada ini, cincin apa, walhasil, makanan ini, itu, dia ambil. Jadi hobi. Wah, kadang dalam keadaan dia tidak butuh, dalam keadaan itu perkara-perkara ya Allah murahan dan sepele, bahkan kadang maaf sesuatu yang jelek dan hina, kaos kaki, CD, milik orang, milik temannya dia ambil, dia nggak perlu, dia punya. Dan ya Allah, barang-barang semacam itu, barang dalam, penyakit. Walhasil kalau itu menjadi kebiasaan dan kebiasaan, dia gak akan bisa berhenti. Tangannya terus berbuat. Yang menghentikan dia cuma satu, dihukum, dipotong tangannya, dibantu supaya berhenti. Berhenti sudah. Kalau enggak, itu enggak ada yang bisa menghentikan dia. Rahmat bagi dia, hukuman had. Asy-syahid barakallahu fikum, semua ini mengingatkan tentang bahayanya perkara-perkara kejelekan yang dimulai dari yang kecil-kecil, dimulai dari yang sepele-sepele dianggap ringan, dianggap kecil, menumpuk-menumpuk, terbiasa-terbiasa, jadi besar pada akhirannya. Makanya seperti yang para ulama sebutkan terkait bab ini, inna aziman nar minasyarari, api besar itu dari percikan kecil, syarar. Gampangannya, kamu kalau bikin api unggun, kamu tumpuk-tumpuk kayu, kamu bakar, nanti kan jadi api besar, hangat, menghangatkan orang yang di sekeliling api itu karena malam misalnya dingin. Asalnya apa? Pental pare kecil, berapa paling 5 cm panjangnya, kecilnya seberapa paling setusuk gigi, kamu gesekkan, ses, api kecil, kamu taruh di situ, daun-daun kering, ranting-ranting kering, kayu, alhasil membesar, membesar, membesar, sampai jadi api besar. Kebakaran, nasallallahu al-afiyah, sama. Kamu lihat gedung besar, angus, habis, ludes, pasar bahkan, mal mungkin yang gede, habis, angus. Jadi api besar, sampai disebut si Raja Merah. Asalnya apa? Langsung jadi api besar. Enggak. Konslet kecil listrik, percikan kecil, main plus ketemu nempel itu kabel, trap, trap, trap, sedikit. Kena ini, kena kain, kena itu, walau itu jadi besar, jadi besar. Wa innamas sailat wa innamas suyulu ijtima'ul qatari. Begitu pula mereka sebutkan banjir itu kumpulan tetesan-tetesan air. Kalau ada banjir bandang, besar, dalam, kan gak tiba-tiba jadi begitu, langsung duet datang air besar, enggak. Asalnya setetes air, gerimis asalnya. Setetes, setetes, tapi terus. Numpuk, numpuk, numpuk, banyak, banyak, banyak, sampai jadi banjir. Masyaallah al-afiyah. Begitu segalanya. Yang besar itu tidak tiba-tiba jadi besar, tapi bermula dari sesuatu yang kecil. Kalau diabaikan, jika itu dibiarkan, akan menjadi parah dan menjadi besar. Wah, kata penyakit pun demikian. Segalanya sudah sunnatullah fi khalqih. Yang parah, yang besar, yang kronis itu asalnya ringan, asalnya kecil, sampai jadi besar. Kemaksiatan saja seperti itu, apalagi bid'ah, lebih-lebih lagi. Kemaksiatan bermula dari yang ringan, mengarah kepada yang lebih besar dan lebih besar. Awalnya pandangan. Awalnya cuma pandangan gitu saja. Melihat perempuan atau si perempuan melihat lelaki, sekilas, bet. Ada di dalam hatinya. Kembali dia tengok. Pandangan awal meningkat pada berikutnya, kepingin berbicara dengan dia, siapa namanya, tinggal di mana, ini itu, apalagi di zaman fitnah seperti ini. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Semakin mudah orang untuk berkomunikasi, ya. Ada Facebook, ada Twitter, ada apa lagi namanya, internet, chatting, hubungan, ini, itu. Dengar suaranya, walhasil janjian, ketemuan, ini, itu, pegangan, sampai orang bisa zina. Asal-muasalnya dari pandangan. Itu maksiat. Kebid'ahan lebih dari itu, menyeret dan menarik kepada yang lebih besar dan lebih parah. Wal'iyadzu billah. Maka jika di perhatikan kebid'ahan-kebid'ahan yang ada, bagaimana bisa menyampaikan orang-orangnya kepada perkara mungkar yang besar, bahkan sampai murtad keluar dari Islam. Asal muasalnya, kalau kamu lihat kronologinya, yang kecil-kecil, yang ringan-ringan. Baik itu pada tarekat-tarekat sufi, rafidhah, syiah, sampai pada akhirnya mereka meyakini hulul atau wahdatul wujud. Sampai pada keyakinan manunggaling kawula Gusti, hamba ini adalah Tuhan, Tuhan itu adalah hamba, menyatu pada dirinya. Wal'iyadzu billah. Atau wahdatul wujud, semua yang ada di wujud ini fana, hayal yang kamu lihat, tetapi hakikat yang sebenarnya semua yang ada di wujud ini wujud Allah, wal'iyadzu billah. Kufur sudah. Keyakinan-keyakinan kufur, asal muasalnya yang ringan-ringan. Makanya perawi ketika membawakan asar Abdullah bin Mas'ud terkait orang-orang yang zikir-zikir itu, kalian tahu riwayatnya. Yang semula di masjid bikin halaqah, dipimpin salah satu dari mereka, kabiru mi'ah, ayo takbir 100 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama-sama jamaah, sabbihu mi'ah, Yuk bertasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Walhasil didatangi oleh Ibn Mas'ud dan diingkari keras oleh beliau. Kalian telah membuka pintu-pintu kesesatan. Keras Ibn Mas'ud mengingkari mereka. Atau di riwayat lain ketika mereka hitung itu dengan biji-bijian atau batu-batu kerikil kecil dibuang oleh Ibn Mas'ud. Saya mengatakan tadi, kalian lebih mengerti agama dari para sahabat atau kalian telah membuka pintu-pintu kesesatan? Mereka katakan, wahai Abu Abdurrahman, kami hanya ingin kebaikan. Zikir, menyebut nama Allah, terlihat ringan daripada mereka melakukan ini, melakukan itu. Zikir, baca ini, baca itu, bagus, mending dibiarkan. Kata Ibn Mas'ud, kam min muridin lil khair lam yusibhu. Betapa seringnya, betapa banyaknya orang menginginkan kebaikan tetapi tidak kesampaian, tidak mendapatinya. Kata perawi, walhasil diingkari oleh Ibn Mas'ud itu, fara'aitu ammata ula'ika alladina fil hilab yuqatilunana yaumana hawan. Aku melihat orang-orang ini yang diingkari oleh Ibn Mas'ud karena perkara bid'ah zikir-zikir mereka tadi, mereka yang memerangi kami di hari Nahrwan. Peperangan antara sahabat dengan Khawarij. Artinya ini orang yang semula zikir-zikir ini berkembang, menjadi besar kebid'ahannya sampai ikut bersama Khawarij memerangi para sahabat Rasul SAW. Yang semula zikir, masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah. Pada akhir perjalanan mereka gabung bersama Khawarij di peperangan Nahrwan. Siapa yang mereka perangi? Mereka tahu para sahabat Rasul SAW menghalalkan darah mereka. Darah para sahabat. Orang-orang mulia. Lihat. Bagaimana dari urusan zikir. Dari urusan wirid-wirid seperti itu. Yang mungkin dilihat sepele. Kecil. Terseret sampai kepada khuruj. Bersama Khawarij. Dan memerangi wali-wali Allah dari para sahabat Rasul. Sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum. Begitu. Makanya yang mengerti betapa bahayanya bid'ah, betapa besar dampak negatifnya, merusak agama, menghancurkan dan menyesatkan umat, paham dan tahu betul seluk-beluknya dan bagaimana itu bermula dan seperti apa akhirannya, yang tahu dan mengerti betul semua ini ketika berbicara, ketika mereka mengingatkan, tahdirnya akan dilihat keras, tahdirnya akan dilihat begitu terlalu tajam. Kata yang tidak mengerti akan dipandang berlebih-lebihan, radikal, keras. Padahal karena dia yang gak mengerti. Ini karena mereka paham seperti apa bahayanya. Di masalah dunia saja, masalah duniawi, beda antara orang yang paham dengan orang yang gak paham. Kamu kalau orang paham, ngerti segala sesuatu, misalnya dia sudah di briefing, sudah mengerti ini itu, bahayanya begini, nanti bisa parah dan seterusnya, dia tahu secara teori, dipelajari, mungkin bahkan dia pernah menghadapi kasus, tahu fulan begini begitu karena melanggar aturan yang ada. Nah, maka ketika dia mengingatkan keras sekali, ketika dia bicara tentang itu tegas sekali, orang yang nggak paham bilang terlaluan itu, dia berlebih-lebihan, dibesar-besarkan aja. Ini karena kamu nggak paham. Misalnya saja di perusahaan, kalau sudah bicara tentang safety misalnya, harus pakai sepatu, harus pakai baju begini, mungkin baju anti api, harus pakai kacamata supaya nggak kena percikan apa pun, harus begini, harus begitu, aturannya ketat sekali, nggak boleh dilanggar. Ini. Kamu yang nggak paham bilang apa ini berlebih-lebihan, wah. Terlaluan mereka itu, karena kamu nggak paham. Nah, dia paham, dia di briefing, tahu bahayanya kalau dilanggar. Mungkin bahkan ada kasus bagaimana fulan melanggar, akhirnya buta matanya misalnya, naudzubillah. Fulan akhirnya jatuh, patah tulang, ini itu. Dia tahu, dia paham betul, ngerti seluk beluknya seperti ini. Maka ketika bicara dengan penuh semangat dan tegas dan keras, nggak boleh ada pelanggaran di situ. Orang yang nggak paham, yang nggak ngerti akan meremehkan. Ini jauh beda memang. Walhasil demikian, para ulama salaf, para masyayikh paham betul tentang bid'ah. Dan mereka yang mengerti, mereka dokternya. Faham betul tentang hizbiyah. Mengerti betul tentang kesesatan. Seperti apa seluk-beluknya, bagaimana kronologinya. Kalau dibiarkan seperti apa nanti jadinya, besarnya, bahayanya, bisa keluar dari Islam. Bisa kufur orang. Mereka ngerti betul, mereka faham betul dengan nusus, dengan dalil yang mereka faham, penjelasan a'immah. Sehingga ketika mereka bicara betul-betul tegas, gamblang, jelas, dianggap oleh orang yang gak paham, keras. Berlebih-lebihan, radikal. Ya karena dia gak ngerti, jahil. Dia gak paham, miskin. Gak mengerti. Dia menyepelekan, menggampang-gampangkan segala sesuatu. Maka tentunya berbeda antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Itu yang Imam Barbahari rahimahullah sebutkan. Bahkan seperti tadi, sebelum beliau pun Rasul SAW jauh-jauh hari sudah berbicara. Wa'iyyakum wa muhdatsatil umur. Tidak cukup hanya perintah untuk berpegang dengan sunnah beliau, padahal itu sudah cukup. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Artinya tinggalkan yang selain itu, pegangi ini saja. Tapi karena sangat pentingnya perkara, beliau ingatkan juga, beliau tahdir, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, tinggalkan, jauhi oleh kalian muhdatsatil umur, padahal belum terjadi, belum ada di masanya sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena bahayanya, pentingnya harus ditahdir, diingatkan umat darinya. Kemudian para sahabat fulan. Bagaimana kisah Umar ibn al-Khattab dengan Sudais? Nah, ketika dia mulai Sudais mengungkit-ungkit syubhat, wadzariyati zarwa. Nah, apa maunya, apa yang dikehendaki? Ya. Ini dia mulai membuat orang ragu dan terkesan seperti mempermainkan ayat-ayat Allah agar orang luntur imannya atau keyakinannya terhadap ayat. Panggil oleh Umar bin Khattab, dipukul kepalanya dengan pelepah kurma, cetar sampai pingsan Subais. Plek. Ditunggu sampai siuman, dia terjaga, bangun, pukul lagi oleh Umar kepalanya, cetar, jatuh lagi dia pingsan. Bangun lagi, dipukul lagi oleh Umar, cetak, pingsan. Umar radhiyallahu ta'ala kan. Bangun, kata Subaik, Amirul Mukminin, kalau engkau ingin membunuh aku, bunuh dengan cara baik. Tapi kalau yang engkau inginkan yang di kepalaku keluar, wallahi sudah keluar. Artinya syubhat-syubhat dan tadi sesuatu yang ingin membuat orang ragu dan mempermainkan ayat-ayat Allah, wallahi sudah enggak ada di kepalaku. Enggak cukup di situ, dibuang, diasingkan oleh Umar ke Kufah. Enggak cukup itu, ditulis kepada gubernur Kufah, sampaikan kepada muslimin, jangan ada yang bertegur sapa dengan Subaih, jangan ada yang beri salam, jangan ada yang, gak boleh ada yang transaksi muamalah akad jual beli atau yang lainnya dengan Subaih. Diboikot habis-habisan. Subaih sampai sekian waktu dilihat taubat dan jadi baik, betul-betul berubah, jadi soleh, jadi baik. Dicabut oleh Umar perintahnya. Hasilnya apa? Kata Subaih, beliau tentunya ikut peperangan-peperangan bersama para sahabat, memerangi murtadin, kufar. Kata beliau, demi Allah yang menyembuhkan aku, tentunya setelah Allah, tapi yang dia maksud sebab kesembuhan dia, sehingga dia jadi istiqomah, jadi orang soleh, jadi baik dan bersama para sahabat, adalah pukulan Umar di kepalaku. Diingat betul oleh Subaih. Orang melihat kan keras, keterlaluan Umar. Umar berlebihan, Umar mutasyaddid, keras. Subaih baru ngungkit-ngungkit satu ayat. Dia gak sampai seperti orang-orang Mu'tazila yang terang-terangan menolak, menentang. Ini gak sampai setingkat itu. Baru asal bibit syubhat penyakit itu ada pada Subaih. Sudah diperlakukan demikian. Karena Umar paham, jauh pandangannya. Mengerti. Perkara-perkara kecil akan jadi besar jika dibiarkan akan. Dari awal sudah dipatahkan, dihancurkan oleh Umar. Jadi baik bagi Subaih rahimahullah. Itu beda antara ulama sunnah, beda antara orang yang mengerti al-haq dan mewarisi ilmu para nabi, para sahabat, wattabi'in lahum bi ihsan, dengan orang-orang yang menyimpang dan jauh dari ajaran mereka. Waffaqanallah lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kelanjutannya untuk session berikutnya. Walhamdulillahi rabbil alamin.